Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Kita melanjutkan kembali kitab Al-Kabair dari Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, yang bawa kitab terakhir sampai apa kita? Al-Kabirat Asya wal Arwa'un. Halaman? Sampai? Apa? Hadis atau? Masalah? Mendzalimi? Hadis mendzalimi. Apa itu bunyinya itu? Tiga ratus. Terakhir itu ya. Berarti sekarang masuk. Sekarang masuk bab baru berarti. Al-Kabirah Tasi Awal Arba'un itu. Baik. Qala Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, Al-Kabirah Tasi'ah wal arbaun. Naam. Ini setelah kita membahas tentang mendzalimi orang lain. Hukum mendzalimi orang lain, tentang haramnya mendzalimi orang lain. Beberapa hadis kita bacakan. Sekarang kita masuk di Al-Kabirah, dosa besar yang ke-49. Ini pas ini. Tanda di kitab saya juga pas itu. 49. Baik. Qala rahimahullah, dosa besar yang ke-49, al-khuruj bisayfi, memberontak dengan pedang, memberontak kepada penguasa. Wa takfir bil kabair, dan mengkafirkan dengan sebab menjalankan dosa besar. Nah, memberontak dengan kepada penguasa yang sah, bisayf, dengan pedang. Karena memberontak itu bukan hanya dengan pedang, memberontak dengan lisan. Dia lisannya terus membicarakan penguasa, merendahkan penguasa, mengkritik penguasa. Maka dia termasuk memberontak. Al-Khuruj. Meskipun tidak menggunakan kekerasan senjata. Ada yang diam lisannya, tapi dia bergerak dengan senjatanya. Dia sebagai eksekutornya, orang lapangannya. Baik, ini termasuk besar-besar perbuatan orang-orang Khawarij. Dan juga mengkafirkan pelaku dosa besar. Mengkafirkan pelaku dosa besar. Naam, ikhwani fi din azani wa azakumullah. Mazhab ahli sunnah wal jamaah, pelaku dosa besar tidak kafir. Pelaku dosa besar tidak kafir. Selama dia tidak menghalalkan apa yang dia perbuat. Nah, apa yang dinukilkan oleh Imam Mudhahabi dalam kitab ini tidak menunjukkan semuanya kafir pelakunya. Mendzalimi orang lain, kemudian hukukul walidain, duraka kepada kedua orang tua, riba, zina, itu dosa besar semuanya. Tapi tidak dinyatakan pelakunya itu kafir. Dan ini mazhabnya orang-orang, pemahamannya orang-orang Khawarij. Memberontak kepada penguasa dan mengkafirkan pelaku dosa besar. Sehingga pencuri, pezina, kafir. Kekal dalam neraka. Ini pemahaman mereka. Qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 190. Wa la ta'tadu. Inna Allaha yuhibbul mu'tadin. Janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyenangi orang-orang yang melampaui batas. Nah, orang-orang yang bersifat ghulu, ekstrim, melampaui batas dalam masalah apapun. Dan itulah misinya syaitan. Menggiring dan menyeret Bani Adam imma ila tafrid wa imma ila ifrat. Dijerumuskan ke berlebih-lebihan. Atau kurang dalam menjalankan kewajiban. Enggak peduli syaitan mau kemana manusia itu, yang penting imma ini wa imma ini. Ini kelebihan, ini kekurangan. Dan dua-duanya jelek. Kelebihan dalam hal yang baik pun juga jelek. Para sahabat Rasulullah SAW, ada yang datang ke rumah beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang ibadahnya Rasul SAW. Mereka merasa ibadah yang selama ini mereka jalankan tidak ada apa-apanya dengan ibadahnya Rasulullah. Sehingga mereka pun bertekad, bersumpah, selamanya akan berpuasa. Semalam suntuk akan qiyamul lail, gak tidur. Gak akan pernah menikah karena ganggu aktivitas ibadah. Ini semuanya perkara kebaikan. Puasa, qiyamul lail, ibadah, semua perkara-perkara baik. Tapi melampaui batas. Maka dilarang oleh Rasulullah SAW. Melampaui batas. Qiyamul lail ada waktu untuk sholat, ada waktu untuk tidur. Badan itu punya hak untuk istirahat. Maka tidak boleh kemudian dihabiskan malamnya untuk qiyamul lail full, enggak tidur, zalim. Padahal itu qiyamul lail ibadah yang baik. Tapi ketika melampaui batas, maka dia menjadi jelek. Puasa Ini juga ibadah yang baik, luar biasa. Ibadah yang istimewa. Ibadah yang Allah khususkan pahalanya, fa innahu li, kata Allah. Ibadah puasa itu untukku. Sehingga khususnya pahala puasa itu tidak bisa dipakai untuk bayar kedzaliman. Kalau seorang hamba punya kedzaliman di dunia tidak sempat selesai, nanti kebaikannya akan diserahkan kepada orang yang dia zalimi. Ibadah, pahala ibadah dia diserahkan kepada orang yang zalimi. Tapi tidak bisa kalau itu pahala ibadah puasa. Karena Allah menyatakan fa innahu li, itu untukku. Tidak bisa untuk membayar kedzaliman. Maka puasa itu ibadah istimewa. Ibadah yang tingkat keikhlasannya itu luar biasa. Sehingga sampai di kalangan salafus saleh ada yang puluhan tahun puasa, keluarganya enggak tahu kalau dia berpuasa. Istrinya enggak tahu kalau suaminya puasa. Setiap hari dari rumah ke pasar sangu makanan. Makannya diberikan kepada orang lain. Keluarganya tidak tahu kalau dia puasa. Ikhwan fiddin azani wa a'azakumullah. Ibadah yang luar biasa ini kalau melampaui batas juga tidak baik. Tidak pernah tidak puasa. Terus puasa dalam keadaan ada hari-hari yang dilarang untuk puasa. Hari raya, hari tasyrik. Ini hari-hari yang kemudian dilarang untuk berpuasa. Kalau kemudian seorang puasa ngebleng, puasa full, puasa terus, ini melampaui batas. Ya, Rasul menyebutkan puasa yang paling afdol itu puasa Nabi Dawud. Sehari puasa, sehari tidak. Itu sudah puasa yang paling maksimal. Gak perlu ditambahi. Kalau sudah puasa Dawud itu puasa sudah paling top. Gak usah ditambah Senin Kemis, Ayamul Bait. Itu melampaui batas. Rasul menyatakan puasa Nabi Dawud itu puasa yang paling pol sudah. Paling baik. Sehari puasa, sehari tidak. Diterangkan para ulama kecuali hari-hari yang istimewa, misalnya hari Arafah, hari itu puasa, ya. Puasa Asyura, nah, maka dia puasa di situ. Tapi kalau sudah puasa Dawud, ditambah lagi puasa Senin Kemis, Ayyamul Bait, puasa lagi, yuk. Bergandeng-gandengan itu nanti ibadah puasanya, ya. Dari pol itu sudah puasa Dawud, nah, istimewa itu sudah. Nah, ketika seorang belum mampu untuk puasa Dawud, maka ada puasa Senin Kamis. Ketika seorang tidak mampu untuk Senin Kamis, ada puasa 3 hari dalam 1 bulan. Nah, gak harus Ayyamul Bait. Pokoknya sebulan 3 hari. Mau di awal, mau di tengah, mau di akhir, yang penting 3 hari. Nah, itu sudah dirutini, dirutinkan itu. Nah, baik. Kalau kemudian ibadah yang rutin itu bisa sampai tua, itu luar biasa. Pilih yang paling ringan, 3 hari dalam sebulan, sampai mati, misalnya itu top itu sudah. Nah, daripada puasa Dawud setahun tok kemudian enggak puasa lagi sama sekali. Nah, semangat di awal. Baik. Ketika 3 hari dalam 1 bulan bisa berjalan, ingin meningkatkan ibadah puasanya Senin Kamis. Terus demikian. Nah. Ikhwan fillah azani wa a'azzakumullah. Wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Allah enggak senang. Ya. Allah enggak senang dengan orang-orang melampaui batas. Dan tidak, ini banyak hal termasuk doa. Allah tidak senang melampaui batas dalam berdoa. Apa bisa doa itu melampaui batas? Bisa. Misalnya dia berdoa, Allahumma ja'alni nabiyan, ya Allah jadikan aku seorang nabi. Tidak mungkin sudah selesai nabinya. Tidak. Melampaui batas doanya. Allahumma ja'alni aliman solihan, mungkin jadi orang alim, jadi orang soleh. Kalau jadi seorang nabi sudah bisa, sudah selesai. Baik. Maka dalam ibadah pun ada melampaui batas. Nah, dan itu tercela. Allah tidak menyenangi orang-orang melampaui batas. Nah, maka adwa mawa inqallah. Ibadah yang rutin meskipun sedikit, oh itu sudah bagus. Rutin di rutin ini meskipun sedikit-sedikit itu bagus. Tiap hari baca Quran sehalaman, ya, bukan satu juz, sehalaman. Oh itu kalau berjalan yaumian tiap hari sampai tua itu bagus. Daripada malam Jumat khataman itu tok misalnya. Sehari satu lembar rutin. Nah. Termasuk iktidak, termasuk melampaui batas ketika ada mereka-mereka yang kemudian membunuh orang kafir yang didakwahi dalam keadaan mereka mau untuk bayar jizyah. Mau untuk bayar upeti. Ya. Kan ketika negara kafir itu dikuasai, kan ditawarkan masuk Islam atau tetap di atas agamanya tapi bayar upeti. Ya. Maka termasuk melampaui batas tatkala mereka dibunuh semuanya dalam keadaan mereka mau bayar upeti. Nah, itu termasuk tidak melampaui batas. Dan termasuk juga mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa besar yang mereka jalankan. Zina, kafir. Pencuri, kafir. Menggunakan hukum selain hukum Allah, kafir. Dengan mengkafirkan penguasa karena menggunakan undang-undang buatan manusia. Dari kepala negaranya sampai RW, RT, lurah, semuanya kafir karena menggunakan undang-undang selain hukum Allah. Itu i'tidak. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Baik. Wa qala ta'ala. Dalil yang kedua dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam surat Al-Ahzab ayat 36. وَمَنْ يَأْشِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Baik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man qala li ahihi al-muslim, barang siapa yang menyatakan kepada saudaranya yang muslim, ya kafir, dipanggil dengan dia kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka ba'a ya'i roja'a, maka akan balik dengan kalimat yang dia ucapkan tersebut, ahaduhuma, kepada salah satu dari keduanya. Kalau yang dituduh tidak kafir, berarti ucapan itu kembali kepada orang yang menuduhnya. Jadi berat ini, berat untuk menuduh seorang kafir. Dan juga tuduhan-tuduhan yang lainnya. Nah, di bab-bab sebelumnya menuduh seorang muslimah baik-baik sebagai pezina, menuduh orang lain sebagai mubtadi misalnya, tanpa bisa menjelaskan nah bukti-buktinya. Kadang-kadang kita menghukumi seorang karena kila wa qal, ya, uspokoe fulan menyatakan demikian, dia ikut menyatakan demikian. Nah, pokoknya jari ini fulan, nah, kafir itu, pendusta itu, dan yang semisalnya. Jika kemudian apa yang dia tuduhkan itu tidak benar, maka akan balik kepada dia. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini tuduhan-tuduhan ini berat, apalagi tuduhan kafir. Mengkafirkan seorang dengan mengucapkan dia kafir, maka akan balik tuduhan itu kepada dirinya. Nah, waqad warada fi sifatil khawarij atharun katsirah, dan sungguh telah datang tentang sifatnya khawarij asar yang banyak. Orang-orang khawarij, mereka yang memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Wahtalafa an-nasu fi takfirihim, dan kaum muslimin berbeda pendapat tentang kafirnya orang-orang khawarij. Orang khawarij itu kafir atau tidak? Ini ikhtilaf. Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala fihim. Karena Nabi sallallahu alaihi wa sallam beliau menyatakan tentang mereka, tentang orang-orang khawarij. Yang merukuna min ad-din. Dan mereka ini keluar dari agama. Nah, kama yamruku sahmu minar ramiyah, sebagaimana anak panah itu keluar dari sasarannya. Aina malakitumuhum, dimanapun kalian jumpai mereka, faktuluhum, maka bunuhlah mereka. Rasulullah perintahkan, dimanapun kalian jumpai mereka, bunuh mereka. Dan ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik. Yang kemudian sebagian menyatakan khawarij itu kafir. Yang merukuna min ad-din. Mereka keluar dari agama. Ada yang menafsirkan din di sini adalah aslul Islam, pokok keislaman, sehingga mereka kafir. Nah, baik. Ada yang menyatakan yang merupakan punya din, ad-din adalah at-ta'ah. Mereka keluar dari ketaatan. Nah, berarti tidak dikafirkan. Baik. Ini diantara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang khawarij. Mereka keluar dari agama, dan dimanapun kalian jumpai mereka, bunuhlah mereka. Wa qala fihim, beliau juga menyatakan tentang orang-orang khawarij, sarun qatla tahta adimis sama, mereka itu sejelek-jelek orang yang terbunuh di bawah kolong langit. Wa khairu qatla man qataluhu, dan sebaik-baik orang yang terbunuh adalah orang yang mereka bunuh. Ketika mereka membunuh kaum muslimin, korbannya itu adalah yang terbaik. Dan ketika mereka terbunuh, mereka itu yang terjelek, syarrun ala tahta adimus sama, syarrun qatla tahta adimus sama. Jadi bangkainya mereka terjelek, korbannya mereka yang terbaik. Baik. Ini semua pernyataan Rasulullah SAW tentang mereka, sehingga dipahami oleh sebagian bahwasanya orang-orang khawarij itu orang-orang kafir, keluar dari Islam. Qala fal khawarij mubtadi'atun, orang-orang khawarij itu orang-orang yang mubtadi'ah, ahlul bid'ah. Mustahilluna dima' wa takfir, mereka menghalalkan darah, menghalalkan darahnya kaum muslimin. Mereka gampang mengalirkan darah kaum muslimin. Wa takfir, dan mereka gampang mengkafirkan kaum muslimin, pelaku dosa besar. Nah, menanyakan hukumnya darah nyamuk dalam keadaan tangan-tangan mereka berlumur darah-darah kaum muslimin. Yukafiruna Utsmana, mereka mengkafirkan Utsman, Khulafaur Rasyidin, yang sudah dinas min ahlil jannah. Wa Aliyan, mereka juga mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Wa jamaah, dan juga jamaah sadatus sahabah radhiyallahu anhum, tokohnya para sahabat, mereka kafirkan. Nah, para sahabat generasi terbaik, generasi yang mendapatkan pujian Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum waridwan, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, dikafirkan. Nah, oleh orang-orang khawarij. Baik. Ikhwan fi din azali wa azakumullah. Sehingga dengan apa yang dipaparkan ini, ada sebagian yang menyatakan orang-orang khawarij itu orang-orang kafir. Tapi ada sebagian yang menyatakan orang-orang khawarij mereka bukan orang-orang kafir. Nah, di antara pendapat yang menyatakan dan yang menguatkan bahwasanya orang-orang khawarij itu bukan orang-orang kafir, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berpendapat bahwasanya orang mereka bukan orang-orang kafir. Dan ini juga pendapatnya para sahabat. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau menyebutkan dalam kitab beliau Minhajus Sunnah Nabawiyah, wa mimma yadullu ala anna sahabah lam yukaffiru al-khawarij, dan yang menunjukkan bahwasanya para sahabat tidak mengkafirkan orang-orang khawarij, annahum kanu salluna khalfahum, para sahabat itu sholat di belakang mereka ketika mereka jadi imam, ketika mereka jadi penguasa, para sahabat sholat di belakang mereka. Nah, disebutkan Abdullah bin Umar dan yang lainnya ya, sholat di belakang penguasa yang penguasanya orang khawarij. Kalau orang khawarij itu kafir, tidak boleh sholat di belakangnya. Ini tapi dijalankan oleh sahabat. Naam. Demikian pula Abdullah bin Abbas dan juga para sahabat yang lainnya. Naam. Ali bin Abi Thalib. Demikian pula ketika beliau ditanya tentang mereka, padahal beliau dikafirkan ya, oleh orang-orang Khawarij. Baik. Tapi beliau tatkala ditanya tentang mereka, beliau menyatakan mereka bukan orang-orang kafir. Ini Ali bin Abi Thalib ya. Dikafirkan, dizolimi, tapi tidak membalas dengan kezoliman. Karena aku dikafirkan, wis tak kafir sisan. Beliau tidak menyatakan orang-orang Khawarij itu orang-orang kafir. Nah, ini ikhwan fi din azni wa a'azzakumullah. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau menguatkan pendapat bahwasanya orang-orang Khawarij bukan orang-orang kafir. Dan ini disebutkan pendapatnya jumhur. Naam. Ali bin Abi Thalib beliau pernah ditanya tentang mereka, akuffarun hum, apakah mereka orang-orang kafir? Kata Ali bin Abi Thalib, minal kufri harau, mereka lari dari kekufuran. Mereka lari dari kekufuran, bukan orang kafir. Fahum munafikun, kalau begitu mereka itu orang-orang munafik. Kata Ali bin Abi Thalib, innal munafikin layat kurunullah illa qalila. Orang munafik itu tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Orang Khawarij ibadahnya luar biasa, sampai para sahabat merasa kalah dengan ibadahnya orang-orang Khawarij. Mereka itu pucat-pucat dan sayu mata mereka. Kenapa? Malam semalam suntuk mereka ibadah. Siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, full ibadahnya. Terkenal dengan semangat ibadahnya. Sampai para sahabat merasa enggak ada apa-apanya ibadah mereka dibandingkan ibadahnya orang-orang Khawarij. Sehingga ketika betul-betul ditanya apakah mereka munafik? Orang munafik itu malas untuk ibadah. Adapun ini, luar biasa semangat ibadahnya. Nah, mereka bukan orang-orang Khawarij, bukan orang-orang munafik. Nah, ini ikhwan fi din azni wa azakumullah. Sehingga ditanyakan pula kembali, fama hukum begitu? Mereka itu siapa? Kata Ali bin Abi Thalib, qaumun dhalla sa'yuhum, orang yang sesat jalannya. Orang yang sesat jalannya. Nah, wa ammu anil haq, orang yang buta dari kebenaran. Baik. Ini ikhwan fidina anzani wa azakumullah. Jadi beberapa pendapat para sahabat yang menyebutkan bahwasanya Khawarij itu bukan orang kafir. Sehingga ketika ahlul bughat ya, ketika ada kaum muslimin yang memberontak kepada penguasa dan kita diperbolehkan untuk membantu penguasa memerangi orang-orang ahlul bughat, para pemberontak itu, maka tidak boleh harta mereka dirampas sebagai ghanimah. Tidak boleh pula kemudian anak-anak dan perempuan-perempuan mereka dijadikan sebagai budak. menunjukkan mereka masih muslim. Kalau mereka kafir, hartanya dirampas sebagai ghanimah, anak-anak kecil dan juga orang-orang perempuan sebagai budak, sebagai tawanan. Baik, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Sehingga pendapat yang rajih, mereka memang mubtadi'ah, tapi mereka bukan orang-orang kafir. Qala Ishaq al-Azraq anil A'mas an ibni Abi Aufa radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, al-khawarij kilabun nar, orang-orang khawarij itu anjing-anjingnya neraka. Nah, mereka itu anjing-anjingnya neraka. Ada beberapa penafsiran para ulama. Ada menyatakan ala suratil kilab, betul-betul mereka ketika di neraka itu bentuknya berubah menjadi anjing. Au ala ba'di sifatih, atau sifat mereka sebagian itu sifatnya anjing ketika di dalam neraka. Naam. Baik. Ini disebutkan oleh Al-Qari di antaranya, ai hum kilabu ahliha, ai ala surati kilabin fiha. Mereka ini bentuknya anjing. Dan juga menyebutkan mereka itu menggonggong sebagaimana gonggongan anjing. Atau mereka orang yang paling hina dari penduduk neraka. Nah, sebagaimana anjing itu adalah hewan yang paling hina. Taib. Kenapa mereka dinyatakan sebagai kilab, kilabun nar, anjing-anjingnya neraka? Karena mereka di dunia itu seperti anjing-anjing bagi kaum muslimin. Karena mereka mengkafirkan kaum muslimin. Karena mereka melampaui batas mensikapi kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, maka dibalas di akhirat. Nah, mereka menjadi anjing. Imma surahnya, bentuknya, wa imma sifatnya. Nah, baik, ini yang disebutkan para ulama. Kilabun nar. Qala Hasrat bin Nubatah haddatsani Sa'id bin Jumhan qala dakhaltu ala ibni Abi Aufa wa huwa maqufun. Aku masuk menjumpai Ibnu Abi Aufa, beliau dalam keadaan buta. Faqala man anta, kamu siapa? Qultu Sa'id bin Jumhan, menjumpai sahabat Rasulullah dalam keadaan buta. Qala ma fa'ala waliduk, kata Ibnu Abi Aufa, apa yang dijalankan orang tuamu? Qultu qatalahu al-Uzariqah. Ini satu kelompok yang pemahaman seperti khawarij. Qala qatalahu Allah al-Uzariqah, semoga Allah melaknat mereka, nah, memerangi mereka. Summa qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, annahum, bahwasanya mereka itu kilabun nar, anjing-anjingnya neraka. Qultu al-Azariqah wahdhum, apakah kelompok ini saja? Qala al-Khawarij kulluha, Khawarij semuanya. Nah, Khawarij semuanya. Baik, kilabuna. Tadi kita sudah bacakan makna kilabuna. Qala Hammad bin Salamah, qala haddatsana Abu Hafs annahu sami'a Abdullah bin Abi Aufa wa hum yuqatiluna al-Khawarij, mereka memerangi orang-orang Khawarij. Yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tuba liman qatalahum wa qataluhu tuba. Tuba itu sajarah fil jannah, pohon yang ada di dalam surga, atau juga biasa diartikan kebahagiaan. Berbahagialah siapa orang-orang yang qatalahum, yang membunuh orang-orang Khawarij, yang memerangi orang-orang Khawarij, wa qataluhu, dan yang dibunuh oleh orang-orang Khawarij, yang memerangi mereka dan yang menjadi korban dari mereka, itu orang-orang yang mendapatkan tuba, kebahagiaan. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah, dosa besar yang ke-49. Baik, insyaallah taala. Nah, al-kabira al-khamsun, dosa besar yang ke-50, akan kita lanjutkan dalam pembahasan berikutnya tentang adiyatul muslimin, menyakiti kaum muslimin. Naam. Khana fi din azani wa azakumullah. Sebuah pertanyaan ditanyakan kepada Syekh Muqbil rahimahullah. Ma hukmu lubsul hijab inda qira'atil Qur'an? Apa hukumnya menggunakan hijab, ini bagi perempuannya, ketika dia membaca Al-Quran menggunakan kerudung? Apa hukumnya menutup kepala menggunakan kerudung ketika dia sedang baca Al-Quran? Wahal huwa mustahabun, apakah disunahkan? Li khuduril malaika majalis zikr, karena malaikat itu hadir di majlis-majlis zikr. Au min babit tasabbuh bis sahabiyat, atau itu termasuk meniru sahabiyat, sahabat-sahabat perempuan. Hai sukun nayalbasnal hijab fi kulli awqatin, ketika mereka itu menggunakan hijab di setiap waktunya. Kata beliau rahimahullah, al mar'atu idza kanat khaliyah, seorang perempuan jika dia sendirian, sawa'un albasat al-hijab am lam talbashu fala a'lam ma yuljimuha, sama saja apakah dia menggunakan hijab atau tidak menggunakan hijab, aku tidak mengetahui apa yang mewajibkannya, tidak mengetahui kewajiban untuk menggunakan hijab selama mereka itu sendirian. Selama sendirian tidak ada orang lain yang melihat auratnya, melihat rambutnya, maka dia boleh untuk qiraatul Quran tanpa menggunakan kerudung. Nah, jadi bukan sebuah kewajiban. Baik. Kemudian beliau bawakan kisahnya Khadijah, ya, tatkala menggunakan hijab, dan itu beliau sebutkan hadisnya, riwayatnya dhaif, nah, dan riwayatnya tidak sahih. Baik. Intinya ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Naam, bagi perempuan yang membaca Al-Quran, tidak dipersyaratkan dia harus memakai hijab tatkala dia bersendirian. Naam. Tapi juga tidak ada larangan ketika dia menggunakan hijab biar sempurna menutup auratnya, misalnya dengan wudu kemudian menutup auratnya, kemudian dia baca Al-Qur'an dengan menghadap kiblat. Itu semua adab-adabnya dan bukan persyaratannya. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thank you.